wa idza hudzifal fa'ilu, dan apabila fa'ilnya dibuang, fa'ilnya dibuang, wa uqima syai'un min hadhil asya'i muqamahu, dan sesuatu dari hal-hal ini menempati tempatnya. Hal-hal ini maksudnya apa? Maful be, terus apa lagi? Masdar, dharah, dan jar majrur. Jadi apabila fa'ilnya ini dibuang, ya, fa'ilnya ini dibuang, wa uqima syai'un min hadhil asya'i, dan ditegakkan sesuatu dari perkara-perkara ini muqamahu tempatnya, wajabah, maka wajib taghyirul fi'li, merubah fi'il. Fi'ilnya wajib dirubah. Fi'ilnya wajib dirubah. Jadi intinya ketika fa'il dibuang, tayyib, terus sesuatu ini, sesuatu yang ada ini menempati kedudukan fa'il. Sesuatu yang menempati kedudukan fa'il ini apa saja? Maf'ulun bi, dharab, jar majrur dan semisalnya, maka wajib taghyirul fi'li, merubah fi'il. Wajib fi'ilnya berubah. Istilah yang menjadi maklum menjadi majhul. Pertama, bi dhammi awwalihi madiyan kana aw mudhari'an wa bi kasri ma qabla akhirihi fil madhi wa bi fathihi fil mudhari'. Pertama, bi dhammi awwalihi, dengan mendhamma awalnya, madiyan kana aw mudhari'an, baik yaitu madi atau mudore, duriba, yu. Tadi pertama du di doma, yu di doma, duriba dan yu dorobu. Wabikasri ma qabla akhirihi fil madi, dan mengkasro apa-apa yang sebelum akhirnya pada madinya, duriba. Ba, sebelum akhir apa? Ba, sebelum akhir ro, maka dikasro duriba. Wa bi fathi fil mudhari, ketika mudhari di fathah, ketika mudhari di fathah, menjadi apa? Yurabu, yurabu. Jelas? Ini paham insyaallah, gampang ini. Takul duriba wa yudrabu, duriba wa yudrabu. Wa idza kana mubtada'an, dan apabila dia itu mubtada'an, diawali bita'in za'idatin, dengan tak tambahan, au bi hamzati waslin, atau hamza wasol, hamza ada dua ya, wasol dan qat'i, tapi ini hamza wasol. Syarata fi dhammi sanihi awwalahu fi mas'alati ta, maka yang keduanya, yang kedua berserikat pada yang pertamanya di dalam masalah tak. Wasalisuhu awalahu, dan yang ketiganya berserikat pada yang pertamanya, fi mas'alatil hamzah, di dalam mas'alatil hamzah. Di sini ya, takul fi ta'alamtul mas'alah, baik, menjadi tu'ul lima til mas'alatu. Sekarang mana di sini? Di sini ada taman apa? Tak zaidah. Diawali dengan tak zaidah. Tu'ul lima. Dari ta'allama. Dari ta'allama, dari allama, alima. Ta'allama ada tanya di sini. Maka perhatikan di sini, berserikat, yang keamanan yang kedua, ainnya. Yang kedua, ainnya, ini berserikat pada yang pertama. Berserikat pada yang pertama. Di dalam kaitannya, kalau itu masalah tak. Makanya tu'ul lima. Akhirnya kan ta'alama kan. Kalau secara anu kan begini tulisannya. Ta. Sudah habis ya. Sekali. Ini kemarin yang beli tuh. Iya. Kebiasaan yang kayak. Tadi ini enggak perlu tadi. Oh iya, semakin pemakaiannya ya. Sebatangnya ni boleh. Mana Pak Nur Jantai? Ini baru lagi. Mana tu kau sih? Kenal ini ya? Ta'allama. Ini kenapa ini? Faedah kalau fi'il madhi kan apa? Yang pertama kan didoma kan? Seharusnya menjadi waktu tu'allama kan gitu kan? Iya. Mana kedua kan ain? Ain ini kedua berserikat. Berserikat pada apa? Berserikat pada yang pertama-pertama. Tak, ya. Ini berserikat pada tak dalam masalah tak. Makanya taknya di doma, diikut di doma. Terus lamnya, yang lamnya apa di? Sebelum akhirnya dikasih lo. Tukul lima. Terusnya bidzom mita walain wafi ing tolak tu bizaidin. Menjadi ung tuliko suh ing tolako nah, ing mana yang nomor tiga to ya kan yang nomor tiga berserikat pada hamzah kalau itu masalah hamzah contoh hamzah lo ini berserikat pada tak masalah dengan tak ngerti kalau ini to ini yang nomor tiga ini itu di doma berserikat dengan apa? Hamzahnya dalam masalah hamzah. Lah ketika hamzahnya di doma maka tonya ikut tuliko. Tuliko. Asalnya kan to-li-ko. Asalnya kan ya. Di doma yang pertama kan dari kasur yang kedua. Yang jika sebelum akhir. Maka lihat, kalau dalam babu ta yang berserikat yang nomor 2. Dalam babul hamza yang berserikat yang nomor 3-nya. Ngerti? Yang nomor 3 berserikat dengan hamza, adapun dalam babul hamza ada saja ya. Dalam babu ta masalah ta yang berserikat yang nomor 2. Ngerti? Ngerti enggak, ikhwan? Hadza huwa al-maqsud. Qala Allah Ta'ala Famanitturra idza ubtudi'a bil fi'li qila kalau diawali dengan apa? Dengan fi'il. Apabila dimulai dengan fi'il qila utturra. Kalau diawali dengan fi'il diwaco hamzahnya utturo. Ngerti? Ketika disambung, maka baca famanit hamzah hamzahnya wasal kan? Enggak dibaca. Maka dibaca famanit turo. Terus Ibrahim. Tapi ketika ubturi abil fi'li diawali dengan fi'il ai, fi'il itu jatuhnya di awal kali. Fi'ilnya itu jatuhnya di awal kali. Fi'il itu jatuhnya di awal kali. Maka dibaca apa? dibaca faman, dibaca utburro. Kalau tidak jatuh di awal kali, wasolnya alhamdulillah dia berarti dihilangkan. Famanitur turro, jelas. Famanitur turro, famis. Famis, teman. Waqala al-Hudailiyyu sabaku hawaya wa anaku li hawahumu fatukhrimu wa likulli janbin masra'u. Mana saja ini? Fatukhrimu. Coba lihat. Diawali dengan ta. Diawali dengan ta zaidah, ya toh? Ini ta zaidah di sini. Asalnya kha ra mim. Ta zaidah. Maka bagaimana posisinya? Maka huruf yang kedua yaitu kha berserikat dengan apa? Dengan huruf yang pertama. Dalam artian bodoh diidhomai, sama diidhomanya. Dan ini yang kedua ikut pada yang pertama ini, itu khusus dalam masalah tak saja. Paham ini? Halawa. Wa idha kanal fi'lul madhi sulasiyan mu'talal wasaf. Apabila fi'il madinya ini sulasiyan, sulasi, fi'il madinya ini sulasi, mu'tal al-wasat, sulasi tapi mu'tal tengah-tengahnya, ay bina ajwab, singkatnya ya kan, bina ajwab, nahu ba'a, qala wa ba'a, qala, fi'il madi sulasi, tengah-tengahnya, apa? Huruf illah yaitu alif, maka jadi ba'a. Jazalaka fi salasi fi salasul lughat, khusus untuk bina ajwab memiliki tiga lughah, memiliki tiga lughah. Ihdahuma wa yal fusha, ini yang fusha, kasru ma qabla al alif, mengkasroh apa-apa yang sebelum alif, jadi ki. Fanuqallibu alifaya'an, kita balik, kita ganti alif menjadi ya, menjadi bagi kila. Qala huruf pertama dikasroh ki, alifnya diganti dengan apa? Dengan ya menjadi ki kila. Ini yang fushah. Jadi kalau untuk bina ajwab yang sulasi seperti itu, ya yang sulasi seperti itu, yaitu apa tadi ikhwan? Di dhamma dikasroh yang pertama, ya kemudian setelah itu alif diganti dengan ya, diganti dengan alif kila. Terusnya saniya ismamul kasri, ismamul kasri syai'an min adh-dhammi tanbihan 'alal asl wa lughatan fasiha. Ismam, tulis ismam itu kaifiyatul ismam, kaifiyatul ismam. Ala salasati madhahib. Ala salasati madhahib. Pertama, bemu syafataini. Bemu syafataini ma'an nutki bil fa'i, fatakunu harakatuha, fatakunu harakatuha baina harakatai dhammi wal kasri. Hadha huwal ma'ruf. Coba ini ismam, ismam mengismam kasroh sedikit dari dhamma. Ismam itu tadi, ismam itu dhammu syafata. Apa dhammu itu? Menutup atau menggabung dua apa ini? Dua bibir. Ma'an nutqi bil fa, disertai dengan mengucapkan huruf fa. Ya, kalau kila, Pak. Huruf qaf iki. Iki wong sing tak juwit iki. Lambene ditutup. terus muni yo huruf kofir. Maka akan keluar hasilnya fatakun, maka akan ada harokatua, harokatnya nanti antara harokat dhamma dan kasro, keluarnya nanti yegi saiki, keluarnya nanti antara harokat dhamma dan kasro iku isman. Bunyi ini piye gak ngerti. Iku pokoke kedobite ngono. Piye bunyine gak ngerti. Sampai guru ana juga gimana nirukan? Ya wis pokoke ngene ya, Mbok. Nek bener apa gak iki ngene. Ketentuane yang ini iki, dua mustafataini, pokoke dua bibir ini sampean gabungkan terus manut gibil fa disertai dengan mengucapkan fa fiilnya, ya kan fa fiilnya. Terus kalau nantinya jadinya nanti harokatnya nanti, harokatnya nanti ini kan pembahasan kan harokat fa-nya. Nantinya keluarnya nanti antara dua harokat, antara dua harokat antara dhamma dan kasro. Ini jangan bilang kasro dan juga jangan bilang dhamma. Antara. Kalau dhamma, dhamma lah itu ismam jenengi, dhamma jenengi. Iki antara dhamma dan antara kasro. Antara iki ya kan ya. Itulah wujud namanya antara itu gimana? Iya Syafi'i. Hah, adun itu apa adun? Hah? Gak tahu saya. Ini coba kalau gitu itu adun ini kan. Aku gak ngerti aku. Gak ngerti ya. Apa namanya kalau pengen lanjut ini ada di talik apa Allah masalik lihat di sana nanti. Terusnya ismamul kasri syai'an minadzami tanbihan al asal. Kenapa itu? Karena tanbihan al asal, karena asal kan dhamma dia, ya kan, asalkan kuwila, asalkan kolakan ku kuwila. Ini kan asalnya kan gini kan ya. Kalau itu kan asalnya apa? Ko wala. Benar maksudku? Kuwi. Nah. Asalkan gini. Supaya antum bikin ismam, ada kasro, ada dhamma. Soalnya sebagai tandi, asalnya kok ini kan dhamma toh. Ngerti kan? Asalnya kok ini kan dhamma. Makanya dibikin ismam. Yang ismam ini sedikit kasroh, tapi ono dhammae ngelewan ya. Ada dhammanya. Kenapa kok segala dhamma segala? Soal tanbi kepada asalnya kan dhamma. Ngerti? Yes ngono. Tangan. Ini kayaknya yang masyhur. Anas sebagai yang masyhur saja. Meskipun tertulis pada saya kedua ketiga. Ini enggak penting insyaallah, cukup dikuai. Enggak terlalu penting iman. Baik. Wa ya lughatun fasihatun aidan, ini lughah yang fusha juga yang fasihah. Asalita ikhlasu dhommi awwalihi. Memurnikan mendoma pertamanya. Baik. Memurnikan mendoma pertama. Ditulis iman. Lianna aslaha kuwila wabuyi'a. Oh iya ya. Sudah. Lianna aslaha kuwila wabuyi'a. Kudifat harokatul ain minhuma wa kulibatil ya wawan fisani lisukuniha wang dimami maqoblaha. Wa hadhihi al-lughatu hiya dhammul khalis. Saya di sini lihat terangkan dulu ikhlasu dhammi awalihi, memurnikan mendhamma pertamanya dari bayajibu qalbul alif, alifnya harus diganti dengan wawu. Wes fatakul kula wabu amurni. Apa kula itu? Lihat-lihatnya. Kulibatil alif. Alif diganti dengan wawu. Maka dibaca kul. Jadi kan murni kofnya apa? Domanya kan murni kul. Jadi murni domanya itu dibunyikan kula wabu'a. Nah, sekarang kita baca. Lianna asla kuwila wabu'i'a. Yes, asalnya hudifat harakatul ain minhuma, harakat airnya dibuang, dibuang harakat airnya yang asal doma kan dibuang, dikasih apa? Sukun. Terus wa kulibatil ya wawan wa ya'nya pada yang kedua diganti dengan wawu, diganti dengan wawu. Lisukuniha karena posisinya dia sukun. Lisukuniha wang dimari maqobla. Kita ini mana ini fiilnya? Wawu sama ya, ini dibuang. Ya yang kedua ini apa? Diganti dengan wawu. Soalnya apa? Posisi dia sukun. Ya, sebelumnya doma, ya kan? Maka dia tidak tahu. Maka buat dua tu bu, a, ku, la. Ini maksudnya. Kadang lianna aslaha uila wawu ya kutifat harokatul ain, ain fil itu dibuang. Wawu sama wawu sama ya dibuang harokatnya yang asal kasar dibuang. Terus waku libat liya wawan disan. Enak tadi. Baik dengan ayahnya. Ya kan? Ini dikaitkan dengan apa ya? Wawu. Kenapa ini dikaitkan dengan wawu? Lihat. Karena li sukunnya. Posisinya dia sukun. Ya kan? Yang kedua. Wang bimam ma qobla. Wang bimam wa qobla. Itu di dhamma sebelumnya. Maka disukunkan menjadi kula bu'a. Itu adalah makna ikhlas Al-Dhammi bil awal, memurnikan dalam mendhamma hari murni pol kulehuni boy kaya ngono lah kan dikasih pokoke dhamma iku ora kok tanggung-tanggung murni dhamma iku adalah ikhlas yang sebab ikhlas ikhlasu dhammi awalihi. Idan untuk bina aswaf ada dua model, ada mengatakan kofnya di kasroh wayal paling fusha, yang kedua pakai ismam antara huruf dhamma sama tadi antara huruf dhamma antara dhamma dengan kasrah yang namanya ismam, namanya ismam. Yang nomor tiga apa? Qafnya ini di dhamma plus dah itu dhamma di dhamma plus lah bisa dia apa dengan ini kan. Kalau yang nomor dua, yang nomor pertama kan pula. Kalau yang nomor ini nomor tiga kan ya? Yang nomor pertama bagi bedanya apa? Pula sama kila. Bedanya adalah hujan. Ya. Cuma kenapa? Saya ingin ya kawan. Saya yang belajar sorot ini Bang Soga ini asli kan kuila. Pikir kawan. Ingat, ini diganti. Karena Kurkilanya kan apa? Kasroh. Ya kan? Kuruf apa namanya? Sahika apa? Roma ini diganti. Misalnya pepe diganti ini di diwala. Gitu caranya. Nah, kemudian munasabahnya wau kasar dengan apa? Dengan ya, maka diganti dengan di. Itu asalnya menjadi gila itu. Gitu ya Pak, Pak Selamat ya. Aku wis 9 tahun lho pasal lihat engko wis aman lali ku healing no. Itu yang saya ingat ya kawan. Wis lawas wis gak ngajar sorot mana dulu waktu masalah ilah-ilah ini. Jadi apa namanya kawan asalnya kuila diputer. diputer hurufnya. Lah, soalnya apa? Soalnya iki ilah dia apa huruf? Ya apa huruf ilah kan huruf ilah itu tidak ini namanya huruf ilah kok edai engkau ujuk-ujuk itu sukun dia pokoknya itu kok edai pokoknya huruf ilah itu mintanya disukun itu kaya asal lah caranya mau sukun ini pakai model C enaknya dirubah C dirubah akan menjadi apa? Di wula. Nah, nanti ujung-ujungnya ini kan munasabah. Harusnya kan kula. Cuma karena sosoknya kasro ini dengan ya, maka mengharuskan ganti lagi. Nasibnya, kurang kan seperti itu kan? Nasibnya. Maka menjadi ki. Nah. Andai kata, awalnya ini kurja ilah. Ini gak usah, sebenarnya. Ba'ah. Bu, ya kan ya? Bu, iya. Cuma gantiin. Putarlah sekarang menjadi bi. Bersekarang diganti. Soalnya tetapnya kasar dengan ya, ada putaran. Ujuk-ujuk pokoknya huruf ilah itu apa? Langsung di disukun nanti ilah. Kenapa kok gak langsung saja? Kok gak langsung disukun aja? Menjadi pulang itu. Saya gak bisa itu. Gak bisa gitu. Itu kayak pokoknya kalau sorop itu nanti muter akal jalannya nanti gitu ya kan. Tuh kenapa kok lari-lari diganti segala udah gula saja kaya dahi ngono kaya dahi ngono gitu loh kaya seperti itu. Nah ya kan hakala kalamnya mereka Masya Allah qalal musannifu rahimahullah babul istighol sampailah kita bab sibuk-sibukan. Bab istighol, bab sibuk. Ya juzu fi nafi zaitan darabtuhu. Au darabtu akhah. Au marartu bihi rufu zaitin bilibtidak. Bal jumlatu ba'dal khobar wa nasbu bi idmadin darabtu wa antu zawatu wajibat al-hadab. Fala mawzal jumla ba'dahu wa yataratahu nasbu fi nafi zaitan nadribu litolabi. Nawasarik wasarikotu ila akhiriha. Zabitu adal bab. Kita ini sekarang. Kita terangkan dulu bab istighol. Ini baru dulu mana istighol yang buat dorok zaidan dorok tu. Ya. Istilah istighol apa? Istighol kita ni ya. Ada satu amil. Amil ini apa ya kan royoan makmul royoan orang yang saya ini rebutan dua makmul itu bahasa kasari amil satu amil jadi satu wanita punya dua laki-laki rebutan ini. Nah, maksudnya nanti Zaid tadi kan butuh amil loh hu juga butuh am, amil. Amil ada tak? Satu, ya enggak? Dan kaidah namanya amil itu hanya bisa apa? Mengamili hanya satu saja. Kecuali yang bisa mengamili dua makhulun. Beh, ya tak? Bernawa akhwatuha. Pak Arab saya tidak. Masa ini biasa lagi. Kalau dorob itu, ini hunya dibuang, otomatis kembali ke Zaid. Nah kalau Zaidan tidak ada, otomatis kembali ke hu. Nah ini biasa lagi. Ini jenisnya baul is istighol. Jadi satu amil royoan dua makmul. Ini yang dahulukan. Andai kata ini dikosongkan ya ke hu, hunya ini enggak jalan, otomatis pasti dia mengambil ke Zaidan. Andai kata amul itu dikosongkan ke Zaid, pasti lari ke domir hu. Hada mana is istighol. Jelas ya oleh kan? Jelas. Ngerti? Hada mana is istighol. Bu bahasa ni pi, singisah bahasa yang menunggu maulah. Ya, ikhlas kan. Terus sekarang kita sebutkan bagaimana kita lihat ayat akad dama ismun. Bis isim mendahului bahwa apa berubah Zaid, Zaidan. Baik. Wajah takkoran nufilun amilnya fiil di belakang. Kemudian wa amilun fi dhamiri. Berarti kan fi'il nanti ini dzarabtu amil pada dhamirnya. Mana dhamirnya? Hu. Wa yakunu dzalikal fi'lu, maka fi'il itu lau furriga min dzalikal ma'mul. Andai kata fi'il itu dikosongkan untuk ma'mulnya hu, wa sulita 'alal ismil awal, dan diberikan kepada isim yang pertama, Zaid lana soba, tentu dia akan menasabkan Zaid Zaidan. Ngerti? Tahu lagi lagi kan? Tak kayak contoh yang kita di sini ni yo. Ki panis eh kiko, panis tadi belakangan ni kita saya ki panis eh. Kita ni kan yo, saya ki tukar ni ki, Huya Zaidan sama Dorob. Kita ni ya, ya takut dama ismun. Isim mendahului. Mana isim mendahului? Zaidan. Wa ta'akhkhara anhu fi'il. Aina fi'il? Terlambat dia kan? Dan terlambat ya. Posisi fi'il ini juga sebagai amil. Mana amilnya? Dorob itu kan? Amil Zaid. Fi zomir. Aina zomirnya? Zomir. Bihais, lihat. Bihais. Lau furriga min dzalikal ma'mul. Andai kata dzarab ini dikosongkan dalam mengamili dhamir hu. Andai kata dzarab ini dikosongkan dalam mengamili dhamir hu. Jelas? Jelas ini? Wasulito, dan diberikan kekuasaan untuk menghamili ganting Zaidan. Tentu Zaidan akan apa? Akan menjadi nasab karena dzarab hu. Itu jeneng is istighol. Kasihan dorob ini. Istighol dia tapi bukan. Ini pokoknya enggak bisa dipilih. Kalau enggak bisa diganti karo enggak bisa. Kalau diganti karo enggak bisa. Harus salah satu yang dipilih. Ternyata dorob ini milih hunya dia. Menurutnya Jason ini enggak dapat dorob itu. Tapi nanti ulama nahwu bikin jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jalan keluar hari, fi'il makhluk berupa dorob. Tadi dorob tu Zaidan, dorob tu. Oh, lewat. Waktu dorob tu dia takkanlah kasihan. Makanya begini dorob. Dorob tu Zaidan, dorob tu. Seperti tadi Zaidan makhluk minaik, min fi'il makhluk. Ini jelas. Seperti itu dah istighol. Dhabitu hadzal babi, dhabitnya ini bab ayyata qaddama ismun, mendahului isim, isim mendahului wa ta'akhkhara annu fi'lun, dan fi'il ya, mengakhirinya terletak di akhir darinya. Fi'il ini amilun fi dhamirihi. Fi'il ini adalah amil pada dhamirnya. Wa yakunu dhalikal fi'lu, maka fi'il itu tadi bihaitsu, dari segi lau furriqa, apabila dikosongkan, min dhalikal ma'mul, dari ma'mul, ma'mul ini mana ma'mul ini? Dhamir. Andai kata fi'il ini dikosongkan dari ma'mulnya berupa dhamir, wasulito, tentu akan diberikan kekuasaannya alal ismi, atau mana isim? Zaidan. Al awal la nasobah, tentu dia akan menasobkan kepada Zaidan. Ada kata gak ada hunya bi Zaidan dorok tu, Zaidan apa berdiri dorok? Dorok tu. Baik sahabatan. Paham Ali? Perigo itu mau tanya kembali ke mana? Mana? Fi'il. Baik. Berarti kan sekarang Zaitan darabtu, hunya kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke Zaid. Kembali ke Rasulullah lagi. Hunya kembali ke Zaid. Hazar, Hamzar, ketawane, Hamzar, teman. Dilagi lagi apa Mas Ali ki? Enggak ada di kitab-kitab kecil lagi. Ya, ini kitab besar. Di atas koter. Di mana? Di Mulakos enggak ada. Ada yang masih jual kono. Misal udzalika, contohnya ditulis dengan amilun fi dhamirihi, ditulis au amilun fi, au amilun fi malatis mulatisihi. Taib amilun fi dhamirihi au amilun, ini tak apa ini, oh di putusi, amilun fi mulatisihi. Misaluhu Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Perhatikan sini. Kalau ini definisinya maksudnya apa? Amil kepada dhamirnya, ya tak? Ini kan dhamir kan ya? Atau amil itu, amil itu adalah mengamili kepada mulabisnya. Mulabisnya, mulabis itu artinya adalah al-ikhtilat wal-ijtima. Al-ikhtilat wal-ijma. Zaidan, kita ini namanya mulabis, darabtu gulamahu, saya memukul gulamnya sama Zaid. Zaid. Antara gulam dengan Zaid ada enggak bentuk persatuan? Ada bentuk kaitannya? Kan ada kan? Itu arti mulabis. Kalau Zaidan darabtu, bukan datnya Zaid. Kalau mulabisnya Zaidan darabtu, gulamnya Zaid. Antara gulam dengan Zaid itu ada sisi talabusnya, sisi perserikatan, sisi perkumpulan, sisi percampuran. Berarti itu arti mula. Nah, jadi jangan dipahami dalam babul istighol amil itu hanya mengamili dhamir tok, tidak. Tapi bisa mengamili mulabisnya. Berarti tidak hanya kepada dhamir yang kembali kepada Zaid, tapi bisa kembali ke bab, bisa mengamili mulabis dan mulatus nanti ini kembali ke mana ke itu sebenarnya itu juga zaid dalam contoh kita. Berarti paham ini? Jadi zaid zaidan dorotu ummau boleh apa enggak? Boleh enggak mula? Mulatus karena antara um dengan zaid ada ikatan yaitu um, yaitu um. Ngerti? Lah. Hah? Hah, apa? Jelas Allah. Lanjut, kita ini ikhwan. Iki gono iki. Iki teko guruku ala guruku waras de. Guruku guru ana mana? Guru nahu enggak ada marosinya. Dulunya penyontoh Bang. Tapi sekarang enggak. Baik, jelek ya. Pokoknya ana dikasih kunci antum. Buku saya ketika bahas ini saya enggak punya tanya-tanya sedikit. Paling suzuru dahab, taliknya Audhul Masalik, taliknya Ibnu Akhir, taliknya Poet Asasiyah sama taliknya. Apalagi kan At-Tasrih itu bawa ibu ono mesti ku tau ae, enggak lari, mesti ku tau ae. Jamu durus ku ae, enggak lari ke mana-mana. Karena isinya nah itu sama. Sama. Atun delik hakim lah insyaallah. Nah itu sama. Enggak ada bedanya. Bab nahwu ini ya podo. Podo. Itu nahwu. Baik. Anu terbiasa dengan tarikan ya. Ono moro cekase yo. Ini bilang ini enggak ada di sini. Dalai insyaallah. Ini sampai sudah punya auto masalik. Tinggal dalai. Gak sempat. Tersimpan. Intinya saya ingin pahami dulu. Gampang insya Allah. Marotnya nanti antum ketika nanti punya bukunya, bukaan TV, sementing pahami dulu ya. Itu penting kita. Insya Allah yang kami sampaikan gak keluar dari salur insya Allah. Gak bisa gak keluar dari salur. Baik. Lanjut. Misalnya dari contohnya Zaidan Dorotuhu. Lihat ala taro, apakah kamu tidak melihat anaka bahwasanya kamu lau hadas talha andekata kau membuang ha'ainha dorotu tuhu wasallapa dorotu ala zaid lalu kau berikan kekuasaan doroba wanita ini kepada Zaid. Berani untuk si Zaid. Maka lakulta Zaidan dorabtu. Zaidan dorabtu. Jelas ya Allah? Jelas. Andai kata hunya kamu buang. Terus doroba ini antum berikan kekuasaannya, wewenangnya untuk mengambil sang Zaid, sang suami tercinta. Terus apa? Akan dia mengatakan dorabtu Zaidah, dia menjadi nasab. Kayak Mbak siapa? Mbak Khalifah Mbak Zaid Zaidun. Baik mana? Walakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Tentunya Zaid, Zaid ini menjadi maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam min aina? Min dorot. Min dorot tu. Wahada misalu. Ini misal mastaghala fihil fi'lu, yang mana fi'l ini tersibukan dengan dhamir isim. Dhamir isim, dhamir yang kembali ke isim. Ayat dalam contoh ini fi'il tersibukan dengan dhamir hu, yang hu ini kembali ke isim. Baik, jelas insyaallah. Jelas. Baik, saya terang pahami dulu sekarang. Wa misaluhu aizan zaidan marartu bihi. Fa inna dhamira maka sesungguhnya dhamira dhamir bihi. Wa in kana majruran bil ba. Meskipun dhamir itu majrur dengan ba, bihi kan masuk dengan ba. Illa annahu fi mawdhi'i nasbin bil fi'li, akan tetapi posisi dia tetap apa? Tetap maf'ulun bi. Dari fi'il mana? Dari fi'il marar, marartu. Kan marartu bi. Jar majrur posisinya tetap nasab. Posisinya tetap nasab. Dari amil berupa marartu. Lihat. Nah, baru bagaimana ini sekarang? Sama aja kan? Sama aja marartu bi. Andai kata hinya ini antum tinggalkan, tentu apa tentu, bihinya antum tinggalkan, tentunya marta bahkan akan menasabkan Zaidan. Cuma berhubung Zaid ini apa? Maksudnya apa? Adalah lazim, tentunya pakai domir, pakai huruf jer, marartu bi Zaidin. Ngerti? Ngerti kan, Wan? Tapi posisi bi Zaidin jer majrur sebagai apa? Maf'ulun bi. Tapi karena ada dhamir hu, maka amil daripada marartu diberikan kepada dhamir. Ngerti kan? Tidak diberikan kepada Zaid. Ngerti? Karena tidak diberikan kepada Zaid, maka Zaid tetap posisinya nasab. Dan utuh menjadi nasab. Ngerti insyaAllah? Akadha. Terusnya, wa misalu mastaghala fil fi'lu, ini fi ismin amilin fi'lu. Apa ini? Adalah mulabis. Fi'il tersibukan dengan isim. Isim ini apa? Amil. Isim ini amil terhadap domir. Isim ini amil terhadap domir. Nawgalika Zaidan darabtu akha. Sekarang aina darabtu amil kepada apa? Amil kepada apa? Kepada fi'il tersibukan dengan isim, yang isim ini amil kepada dhamir itu apa? Akho. Karena posisi huta apa? Mudhof il. Mudhofnya daripada akho. Fa'inna daraba amirun fil akh nasban alal maf'uliyah wal akh amilun fil dhamir khafdan bil idhafa. Kalau daraba mengamili akh sebagai nasab maf'ulun bih, dan akh itu sendiri amil pada dhamir mengejarkan karena idhafah. Idha taqarrara hadha. Kalau jelas bagi ente seperti ini, fanaqul yajuju bil ismil mutaqaddim ayyurfa'a bil ibtida. Irobnya Zaidan ini boleh mubtada. Zaidun darabtuhu. Wa taqutu jumla ba'dahu fi ma'al rafin khabariyah. Hada mubtada wa hada khabar. Jelas? Kalau sebut keadaannya, maka punya dua keadaan. Boleh Zaidun baca roma sebagai mubtada wa hada khabar, darabtu khabarnya. Dan boleh tadi hadrusnya wa ayyun saba bi fi'l makhdhub. Dan boleh Zaidan dibaca nasab sebagai apa? Maf'ulun bi. Tapi bi fi'lin maf'ulun wujuban. Aina amilnya? Aina amilnya? Fi'il maf'ulun. Ini wujuban. Mana amilnya Zaidan? Fi'il maf'ulun wujuban. Yufassirul fi'il mazkur. Tapi bentuknya apa? Fi'il setelahnya mentafsirkannya. Ada kata fi'ilnya dharabtu, maka dialah diletakkan di depannya, ditampakkan di situ. Ngerti? Terusnya, fala maudhi'a lil jumlati hinaidin li'annaha mufassira. Maka jumlah tidaklah ada i'rabnya jumlah ketika itu karena mufassira. Ada jumlah ada karena i'rabnya dharabtu. Ada jumlah la mahala minal i'rab. Kasih apa sebagai mufassir daripada sebelumnya. Ilam dorobtu Zaidan dorobtuhu. Lah ketika itu maka dorobtu ini kan sebagai mufassir mentafsirkan amilnya Zaid. Ngerti kan? Mentafsirkan amilnya Zaid. Maka dorobtuhu ini apa ya karena adalah la mahala. Karena apa? Jumlah tafsir iya la mahala. Malik ya, ketika itu. Jadi ringkasnya dalam bab seperti ini, bab istighol ada dua keadaan. Ima dia nasab, maka aina amilnya fi ilma maksud wujuban. Takdir, takdir adalah fi'il yang dia adalah bentuk wujud fi'il setelahnya. Ngerti? Bentuk wujud ayat takdir fi'il setelahnya. Ngerti? Nah, setelah itu maka fi'il setelahnya enggak punya i'rab karena ada jumlah takdir, takdiriyah. Yang kedua, imma zaid ini sebagai apa? Mubtada. Wa aina fa'il? Kono. Aina khobar? Jumlah dharab. Wa kada dalam bab istighol, wa kada dalam bab istighol. Jelas, jelas. Nama kan? Iya, telanya. Dulu sini, coba guru saya bilang, lama halal minal erop ala roje. Ini guru nerangkan ni mana mana marotinya. Kono, gak ada guru ni rojehan. Guru yang nerangkan, taib la mau di al jumlah inaidin, taib lama halal minal ini wahada ala roje. Lo, ini mana marotinya. Kono, mana segi punya berdalilnya. Kono, itu le. Jadi perlu ditambah dan perlu dikurangi lah. Nanti anu bisa. Nanti apa? Bisa apa ini? Bisa nanti cari. Cariin. Terus nanti apa nanti di. Sementing intinya kan barakallofik. Taib dalam bahasa seperti ini. Seolah aku gak terlalu anu marah. Sementing paham kotor. Taib. Dan meskipun talik itu. Talik itu kan gak menjelaskan makna kotor ini. Dan gak banyak-banyak anu. Jadi wailah kalau talik banyak sekali. Cuma aku ingin menjelaskan yang berkaitan murni dengan isi kitab ini untuk menjelas supaya enggak salah paham atau sama pemahamannya. Ana juga ada faedah ini. Faedah fi'il jamid itu la yubna mabnul majhul. Itu juga faedah. Faedah fi'lul jamid la yubna lil majhul ittifaqan. Undur Al-Faqi juz 2 halaman 78 sampai 79. Wis 1 jam insyaallah kan sampai 90. Subhanakallah hamdika sadala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha?